Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Halaman 80. Halaman 80. Sudah belum? Latihan kedua sudah? Latihan ketiga? Dua belum? Satu aja. Oh ya. Berarti latihan kedua ya. Halaman 80, latihan kedua. Ashir ilal asma'il atiyati bismi isyaratin lil ba'idi dzalika tilka ulaika. Ashir, berikan isim isyarah. Berikan isim isyarah kepada nama-nama berikut atau kepada isim-isim berikut dengan isim isyarat yang jauh, ya, dalam kurung zalika itu, ya, tilka juga itu, ulaika mereka itu atau itu. Jadi jauh, isyarat jauh itu, ya, zalika kah, tilka kah, dan ulaika. Kalau zalika untuk mufrad mudzakkar, tilka untuk mufrad muannas, ulaika untuk jamak, baik yang laki-laki maupun perempuan. Silahkan dijawab ya. Paling depan sebelah kanan. Paling depan sebelah kanan pian. TV-nya mau? Ya. Ada mikrofonnya? Ada. Yang nyaring suaranya dulu silahkan. Nomor 3. Nah, pilihannya cuma 3. Zalika kah, tilka kah, ulaika kah. Nomor 3 silahkan jawab. Ya, artinya apa? Itu. Itu adalah, ya, para guru perempuan. Itu ada mikrofonnya. Ya. Paling depan sebelah kanan, nomor 2. Ulaika tujarun. Nah, tujarun itu mufrad kah, jamak kah? Jamak ya. Artinya apa? Mereka itu adalah para pedagang. Ya, kalau mufradnya apa, Bu? Tajirun. Bukan. Tajirun. Ya, tajirun, ya. Jadi misalnya kalau kita menyebutkan bahasa Arab itu para pedagang. Nah, bahasa Arabnya adalah ulaika tujarun. Kalau itu adalah pedagang, kita melihat seorang laki-laki profesinya pedagang. Lalu kata kita itu adalah pedagang. Bahasa Arabnya zalika tajirun. Kalau pedagangnya bebinian satu orang, tilka tajirotun. Tilka tajiroh itu adalah seorang pedagang perempuan. Kemudian nomor 5. Samping kirinya. Ulaika ummahatut thalibatu. Bukan. Harokat akhirnya. Ulaika ummahatut thalibati. Ya. Karena itu beridofat ya, beridofat atau libat disandarkan kepada ummahat. Maka kalimat yang kedua di sini harus harokatnya kasrah. Ummahatut thalibati seperti Abdullahi, Abdurrahmani. Nah, itu kalimat yang kedua harokatnya adalah kasrah. Apa artinya, Bu? Mereka itu ibu-ibunya para siswi. Ya, mereka itu adalah ibu-ibunya para siswi. Nomor 1. Zalika talibun. Ya, artinya? Itu seorang siswa. Kalau perempuan? Tilka talibatun. Ya, tilka talibatun. Berikutnya nomor 4. Tilka thabibatun jadidatun. Ya, artinya apa? Itu dokter yang baru. Itu dokter perempuan yang baru. Ya. Nah, kalau ulun ganti dokternya laki-laki gimana, Bu? Zalika thabibun jadidun. Ya. Kemudian nomor 7. Zalika fallahun. Artinya? Itu adalah seorang petani. Ya, kalau petaninya bebinian? Tilka fallahatun. Ya, tilka fallahatun. Nomor 10. Ulaika ahwati. Artinya? Itu para saudari-saudari perempuan. Ku. Ku. Ya, ti kan? Akhirnya ti ku artinya. Itu adalah para saudari perempuanku. Para saudariku cukup ya, karena saudari adalah perempuan. Nah, kalau diganti itu adalah saudaraku. Nah, gimana, Bu? Itu adalah saudaraku. Tilka ukhti. Itu saudariku, saudaraku. Tilka. Bukan tilka. Tilka perempuan. Zalika. Ya. Akhi. Ya, zalika akhi. Itu adalah saudaraku. Kemudian nomor 6. Ya, 6. Ulaika abun. Bukan. Abun utul labun. Aba'u. Aba'u tul labun. Bukan. Kalau pakai alif lam, tidak mungkin pakai tanwin akhirnya. Dan itu beridofat. Maka kalimat kedua harokatnya kasrah. Ulaika aba'u tul labi. Ya. Aba'u tul labi. Ya, artinya apa? Itu ayah. Itu tuh adalah para. Para ayah. Ya, para ayah. Siswa. Itu adalah ya. Atau gini aja, itu adalah ayah-ayah para. Oh, ayah-ayah. Nah, gitu terjemahnya. Itu adalah. Itu adalah ayah-ayah para siswa. Ya, itu adalah ayah-ayah para siswa. Nah, kalau ulun ganti itu adalah abahnya siswa. Abahnya mufrad, siswanya mufrad juga. Nah, gimana, Bu? Jalika. Ya? Jalika. Jalika. Abu. Ya, abud. Abud tulab, tulabi. Tulab itu kan jamak diganti mufrad. Tolibi. Ya, zalika abut tolibi. Ya, zalika abut tolibi. Kemudian nomor 8. Gilirannya. Tilka ummu Muhammadun. Bukan, beridofat. Berarti kalimat. Tilka ummu Muhammadin. Ya, artinya. Itu adalah ibunya Muhammad. Kalau abahnya Muhammad gimana? Zalika Abu Muhammadin. Ya. Kemudian nomor 9. Zalika Sodiqoti. Bukan. Sodiqi. Ya, artinya apa? Itu ada temanku. Nah, kalau temannya bebinian? Tilka Sodiqoti. Ya, tilka Sodiqoti. Ya. Kemudian nomor terakhir 11. Zalika ikhwati. Ya. Ikhwati. Isyaratnya salah. Ulaika ikhwati. Ya, artinya apa? Mereka itu ya. Saudaraku, saudara-saudaraku. Ya, ini saudara laki-laki kah perempuan kah? Laki-laki. Laki-laki ya. Mufradnya apa, Bu? Zalika akhi. Ya, zalika akhi. Ya. Kemudian nomor 3, hati jam'al kalimatil atiyati. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikanlah jamak kalimat-kalimat berikut. Nah, itu kan mufrad. Di bawah ini mufrad. Nah, tinggal dicarikan jamaknya apa, ya? Jamaknya apa? Gilirannya silakan. Apa jamak dari imro'atun? Nah, ini sudah kemarin. Imro'atun artinya apa dulu? Perempuan. Seorang perempuan. Ya, dijamakkan bagaimana? Nisa'un. Ya, nisa'un. Satu lagi. Di Al-Qur'an ada surah Amro'atu. Bukan. Mirip nisa juga. Ya, di dalam surah Yusuf ada. Selain nisa'un ada lagi. Wa qala niswatun. Ya, niswatun ya. Wa qala niswatun fil Madinah. Niswatun. Nah, itu juga jamak dari imra'atun. Selain nisa, niswah juga. Niswatun. Nisa'un. Kemudian kalimat coba pian. Nah, pertanyaan kedua masih yang tadi. Si penjawab tadi itu adalah para perempuan. Nah, bahasa Arabnya apa, Bu? Masih yang tadi. Itu adalah para perempuan. Nah, ulaika nisaun. Ya, ulaika nisaun. Giliran berikutnya. Kalimatnya ummun. Apa jamaknya? Ummahatun. Ya. Nah, pian sebutkan apa bahasa Arabnya itu seorang ibu. Itu adalah seorang ibu. Tilka ummun. Ya, tilka ummun. Kemudian kalimat bawahnya dhaifun. Gilirannya dhaifun. Do'ifun. Jamaknya apa? Di'afun. Di'afun. Do'ifun. Di'afun. Bisa ya, di'afun bisa. Satu lagi, Bu, selain di'afun apa? Oh, iya. Do'ifun, di'afun, benar. Kalau di'afun, dia boleh mudzakkar dan boleh mu'annas penggunaannya. Orang-orang lemah. Nah, kalau satunya di Al-Quran ada do'aifun. Du'afa'u. Du'afa. Dompet du'afa aja. Nih, itu bahasa Arabnya ini. Du'afa'u. Tanpa tanwin ya. Du'afa'u. Sama halnya seperti zamil ya. Zamilun. Teman kan. Jamaknya zumala. U, sodiqun sudoko u. Nah, boleh pian diafun atau duafa u. Tapi kalau duafa ini dia apa namanya digunakan untuk jamak untuk laki-laki. Kalau duafa u jamak untuk laki-laki saja. Kalau diafun boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya para perempuan yang lemah. Itu adalah para perempuan yang lemah. Ulaika niswatun di'afun. Ulaika niswatun di'afun. Atau laki-laki. Mereka itu adalah laki-laki yang lemah. Ulaika rijalun di'afun. Tapi kalau du'afa untuk laki-laki saja. Nah, Bu, apa bahasa Arabnya? Dia, jangan isim syarat aja ya. Itu adalah orang yang lemah. Itu adalah orang yang lemah. Satu ya. Apa, Bu? Itu adalah orang yang lemah. Zalika do'ifun. Ya, zalika do'ifun. Kemudian ammatun. Nah, apa jamaknya? ammatun. Ya, menjadi jamak muannats salim. Ammatun, ammatun. Nah, tambah alif dan ta. Ammatun. Kalau paman apa? Ammun kan? Nah. Kalau acil ammatun. Ini apa ini? Ammatun ya? Oh iya benar. Bibi atau acil, tapi dari jalur abah. Kalau paman ammun, jamaknya apa paman? A'mamun. A'mamun, paman-paman. Kalau ammatun acil-acil. Apa bahasa Arabnya, Bu? Itu adalah acil-acilku. Pian bisa acil tiga ikung, lalu jar pian menunjuk ke depan situ. Itu adalah acil-acilku. Nah, apa Bu bahasa Arabnya? Ulaika ammatun. Bukan. Acil-acilku, ada kunya. Ulaika ammati. Ya, ulaika ammati. Ya. Kemudian gilirannya kalimat abun. Abaun. Ya, abaun. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah abahnya Hindun. Itu adalah abahnya Hindun. Nah. Ulaika Abu Hindin. Bukan. Yang abunnya itu satu. Oh iya, dan nah. Itunya yang salah ya. Dalika Abu Hin beridofat. Din. Ya, Hindin. Dalika Abu Hindin. Itu adalah abahnya Hindun. Kemudian wazirun. Ini sama seperti do'ifun tadi. Buzara'u, buzara'u. Ya, wuzara'u. Apa bahasa Arabnya? Artinya apa dulu? Wazir. Menteri. Menteri. Itu adalah menteri-menteri. Itu adalah para menteri. Ulaika wuzara'u. Ya, ulaika wuzara'u. Terakhir kalimat ismun, jamaknya apa? Gilirannya? Asma'u. Ya, asma'u ya. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah namaku. Itu adalah namaku. Muannas apa muzakkar? Kan ismun itu lihat muzakkar kamu muannas kah? Iya. Nah. Kalau dia enggak ada tanda muannas berarti muzakkar. Dzalika asma'i. Hah? Bukan. Dzalika ismi. Oh, namaku. Dzalika ismi. Salah juga. Apa tuh? Tilka. Cara bacanya salah. Itu kan alifnya alif wasol. Nah, berarti alifnya kada dibaca. Dzalika. Ya, dzalika. Benar, dzalika. Dzalika ismi. Nah, sama kayak siapa namamu? Masmuka. Bukan ma ismuka, tapi masmuk. Karena alifnya alif wa sol. Tatkala dia berada di tengah, maka alifnya tidak dibaca. Zalikas, zalikas mi. Itu adalah namaku. Dipanggil misalnya, perhatian-perhatian ini ke kantor aja. Lalu jarpian zalikas mi itu adalah namaku. Alifnya tidak dibaca, alif wasol, karena dia berada di tengah kalimat, di tengah jumlah, makanya tidak dibaca. Mas muka, bukan ma ismuka. Kemudian latihan keempat, ikro waktub, baca dan tulislah. Jadi sebujurnya disuruh membaca, kemudian pian tulis, nah, supaya hafal. Asdiqo'u, ya gini aja kita tanya mufrodnya ya. Tanya mufradnya, gilirannya. Apa mufrad dari kalimat agnia'u? Agnia. Mufradnya apa? Itu kan jamak ya. Artinya para orang kaya. Itu agnia. Tapi mufradnya apa? Goni. Goni? Yun. Ya, goni yun. Apa bahasa Arabnya? Ini adalah orang kaya. Ini bukan itu ya. Nah, apa? Hadza ghaniyun. Ya, hadza ghaniyun. Kalau yang kayanya bebinian, itu laki-laki. Apa, Bu? Hadhihi ghaniyatun. Ya, hadhihi ghaniyatun. Kemudian kalimat berikutnya atibba'u. Nah, gilirannya siapa? Mufradnya apa? Ya, atibba'u mufradnya apa? Atibba'u at-talibu. Bukan. At-tabibu. Ya, at-tabibu artinya apa, Bu? Dokter. Nah, apa bahasa Arabnya? Itu adalah dokterku. Itu adalah dokterku. Dalika tolibi. Bukan tolib. Dalika tobibi. Ya, dalika tobibi. Itu adalah dokterku. Kemudian kalimat lain akwiya'u. Akwiya'u. Mufradnya apa? Jadi ini semua di buku ini jamak ya. Tinggal mencari mufradnya. Apa akwiya'u? Kowiyun. Ya, kowiyun. Ya. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah orang-orang kuat. Kuat di sini secara fisik ya, berotot misalnya. Ulaika apa? Tinggal baca di buku. Oh, iya. Ulaika aqwiyau. Ya, ulaika aqwiyau. Itu adalah orang-orang kuat. Kemudian yang berikutnya zumala'u. Zamilun. Zamilun. Apa bahasa Arabnya? Berarti kan ini zamilun ini teman dalam kurung kawan lakian. Jamaknya adalah zumala'u. Kalau teman bebinian apa, Bu? Zamilatun. Nah, kayak pian. Kawan-kawan pian datang jar. Tetapi kawan ini bebinian. Bahasa Arabnya apa? Ja'at zamilatuk. Ja'at zamilatuki, ya, teman perempuan, teman dalam kurung perempuan. Jadi kalau perempuan zamilatun. Nah, apa bahasa Arabnya? Ini adalah teman perempuanku. Hazihi zamili, zamilati. Ya, hazihi zamilati. Afwan ulun mengangkat telepon. Yang berikutnya kalimat ulama'u. Nah, ulama itu jamak ya. Ulama aja itu jamak sebenarnya. Kalau Indonesia ya jadi mufrad. Sidin itu ulama aja. Padahal sidin ini seorang laki-laki, tapi ulama maknanya adalah mufrad kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau ulama bahasa Arab itu adalah jamak. Nah, mufradnya apa? Alimun. Yang benar harokatnya gimana? Alimun. Ya, ainnya panjang. Alimun. Kalau alim beda lagi maknanya. Kalau alim sangat berilmu. Kalau disandarkan kepada Allah Maha mengetahui, innallaha alimun khabir. Alim Maha mengetahui. Kalau alim itu orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Jamaknya adalah ulama'u. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah para ulama. Ulaika ulama'u. Ya, ulaika ulama'u. Nah, kalau orang alimnya bebinian bang apa? Mufradnya? Alimatun. Ya, alimatun. Ya, kalau dia orang alimnya bebinian, alimatun. Ya. Kemudian kalimat fuqara'u. Apa mufradnya? Fuqara'u. Fakirun. Fakirun. Ya. Apa bahasa Arabnya? Itu ini ya. Ini adalah orang-orang fakir. Nah, ini adalah orang-orang fakir. Dalika fuqara'u. Kalau dalika itu, ini. Ini adalah hadza fuqara'u. Salah juga. Karena hadza itu mufrad, fuqara jamak. Ininya diganti. Itu sudah kemarin. Haula'i fuqara'u. Haula'i fuqara'u. Ya. Asdiqa sudah belum asdiqa? Belum ya? Ya, asdiqa'u. Mufradnya apa? Ya. Gilirannya? Ya, asdiqa jamaknya. Mufradnya apa? Sodiqun. Itu nah, sodiqun dan zamilun itu maknanya berbeda. Kalau sodiq, sahabat, kawan akrab. Kalau zamil, teman biasa, kawan biasa, kada akrab. Kalau kawan laki-laki, sodiqun. Kalau perempuan, sodiqatun. Apa bahasa Arabnya? Itu adalah temanku, tapi teman perempuan. Jarpian itu adalah kawanku, tapi kawan perempuan. Apa itu ya? Ya, silakan. Tilka sodiqati. Tilka sodiqati. Mufradnya sodiqun, bukan sodiqun. Sodiqun ya. Sodiqun ya. Ya. Jadi sodiqati. Ya, tilka sodiqati. Habis sudah? Ya dah. 81 halaman 81. Asmaul isyarah lil bait. Isim-isim isyarah yang jauh, mufrad itu adalah zalika dan tilka. Tapi zalika untuk mudzakkar, tilka untuk muannas. Contoh zalika talibun, zalika tilmidun, zalika baitun, dan seterusnya. Itu mudzakkar ya. Jadi yang dilihat adalah yang diisyarati. Kalau yang diisyarati itu mudzakkar, maka isim isyaratnya ngikut, dia juga harus mudzakkar. Itu adalah mobil. Nah, bahasa Arabnya apa? Mobilnya itu mudzakkar kah muannas kah? Muannas. Maka isim isyaratnya mengikut yang dia isyarati. Berarti tilka sayyaratun. Ya. Mati terus. Oh. Apa itu kah? Oh. Oh, ke situ kah? Oh ya, siap-siap. Pian ke sebelah TV sebelah sini. Bismillah, ya, disambung. Mana tadi? Ya. Isim isyarat lil bait, penggunaan untuk jauh itu kan kita berarti mengisyarati kepada sesuatu yang jauh. Dzalika untuk mudzakkar, tapi satu ya, contoh dzalika thalibun. Tilka thalibatun, tilka untuk muannas. Nah, kalimat yang diisyarati ini walaupun dia beridhofat tetap dia dilihat dari yang diisyarati. Contoh misalnya itu adalah mobil ustaz. Itu adalah mobil ustaz. Nah, isim isyaratnya menggunakan kalimat apa? Itunya zalika kah tilka kah? Tilka. Karena yang diisyarati adalah mobil bukan ustaznya ya. Mobil adalah muannas. Tilka sayyaratul ustadzi ya. Tilka sayyaratul ustadzi. Tilka sayyaratul ustadzi. Jadi ini muannats, maka isyaratnya juga harus muannats. Yang dilihat bukan ustadznya tetapi sayyarahnya. Karena yang dia tunjuk adalah mobil bukan ustadznya. Kemudian ulaika. Nah, ulaika ini untuk jamak dan dia boleh digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Contoh ulaika tullabun. Ulaika jamak dari dzalika dan juga jamak dari tilka. Jadi ulaika tullabun, tullab mufradnya thalib. Tullab para siswa. Kalau ulaika thalibatun para siswi. Itu adalah para siswa. Itu adalah para siswi. Jadi ulaika ini digunakan untuk dua, boleh jamak mudzakkar, boleh jamak muannas. Kemudian bawahnya ini tentang penggunaan fi'il madi yang jamak ya. Penggunaan fi'il madi yang jamak. Bagaimana fi'il madi itu untuk jamak mudzakkar? Dan bagaimana kalau dia digunakan untuk jamak muannas. Nah, perhatikan dalam kurung Muhammadun zahaba. Muhammad telah pergi. Bawahnya Maryamu zahabat. Maryam telah pergi. Nah, bagaimana zahaba ini kalau dia digunakan untuk jamak laki-laki? Contoh Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Nah, jadi ditambah waw. Nah, jadi waw ini namanya adalah wawul jamaah. Waw yang menunjukkan jamak laki-laki. Kalau perempuan Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Mereka telah pergi. Nah, ada tambahan na. Nah, ini namanya nun niswah. Nun niswah ya. Jadi di sini tentang fi'il madi yang digunakan dalam keadaan jamak baik laki-laki maupun perempuan. Contoh kalau dia satu saja Muhammad zahaba. Muhammadun zahaba. Muhammad satu orang laki-laki maka menggunakan zahaba. Kalau dia perempuan satu seperti Maryam nama seorang perempuan maka ada tambahan tak sukun. Nah, tak sukun ini namanya ta'ut ta'nis. Ta yang menunjukkan makna mu'annas perempuan. Ya, ta'ut ta'nis. Ta yang menunjukkan makna perempuan. Kemudian bagaimana zahaba ini kalau kita gunakan untuk jamak? Jadi dalam bahasa Arab, perhatikan Muhammadun zahaba dan zahaba Muhammadun itu beda. Ulun-ulang, ini kan pelakunya berdahulu, fiilnya berdudi. Tetapi kalau fiilnya berdahulu, kemudian pelakunya berdudi, maka itu namanya berbeda. Nanti ulun sebut, ulun jelaskan lagi. Bagaimana kalau pelakunya banyak? Contoh nama-nama laki-laki Muhammad dan Ali dan siapa lagi yuk yang pendek aja? Zaid. Nah, Muhammadun wa Aliun wa Zaidun zahabu. Zahabu. Maka kalau pelakunya berdahulu dari fiilnya, maka fiilnya juga harus dijamakkan. Waw ini namanya wawul jamaah. Waw yang menunjukkan makna jamak, tapi untuk laki-laki. Wawul jamaah. Kemudian bagaimana kalimat zahaba tadi kalau dia pelakunya banyak dan posisinya lebih dahulu dibandingkan fiilnya? Contoh Maryam. Maryam, nama perempuan. Hindun. Kemudian apalagi yang pendek namanya? Supaya jangan panjang. Aisyah ya, Aisyah. Maryamu, tanpa tanwin ya. Maryamu wa Hindun wa Aisyatu zahabna. Nah, mereka pergi. Zahabna. Nah, ini nun ini namanya nun niswah. Nun untuk menunjukkan perempuan yang banyak. Nun niswah. Nah, perhatikan papan tulis. Ini dulu berarti, kemudian ini. Kalau pelakunya lebih duluan Muhammad, Ali, dan Zaid, ini kan pelaku yang pergi kan. Kalau dia lebih dulu, maka fiilnya bedudi. Dan fiilnya bedudi, maka fiilnya juga harus dijamakkan. Zahaba, zahaba, zahabu. Kemudian kalau perempuan, para perempuan sebagai pelaku, dan dia lebih duluan dari fiilnya, posisinya, maka juga fiilnya harus dijamakkan. Itu tasrifan fiil madi nomor 6. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahab. Nah, ini kalau posisi pelakunya lebih dulu daripada fiilnya, maka fiilnya juga harus dirubah sesuai dengan keadaan, jenis, dan bilangan si pelaku. Seandainya kita rubah fiilnya berdahulu, pelakunya berdudi, bagaimana? Nah, kalau ulun rubah ini, fiilnya berdahulu, maka fiilnya tetap wazan atau tasrifan nomor 1. Dahaba Muhammadun wa Aliun wa Zaidun. Nah, tetap buai. Kalau fiilnya berdahulu dari pelakunya, Aliun wa Zaidun, tetap tasrifan nomor 1. Tetap untuk perempuan, maka dia tasrifan nomor 4, tinggal ditambah ta'nif saja. Zahabat Maryamu wa Hindun wa Aisyah. Mau dia 3, mau dia 1000, kalau dia perempuan tasrifan nomor 4, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat. Dia harus ada ta'nifnya. Ini kalau fiilnya berdahulu dibandingkan pelakunya. Bisa dipahami, Bu? Bisa ya. Jadi memang bahasa Arab seperti itu. Kalau seandainya pelakunya lebih duluan daripada fiilnya, maka fiilnya harus dirubah, disesuaikan. Kalau dia jamak laki-laki, maka harus ada tambahan waw. Waw jamaah dahabu. Kalau jalasa, jalasu. Kalau doroba, dorobu. Kotala, kotalu. Ya, tergantung fiilnya apa. Kemudian kalau dia perempuan mu'annas dan dia banyak, maka harus ditambah dengan nun niswah. Maryam, Hindun, Aisyah, Fatimah, Sofiyah, dan seterusnya, mereka telah pergi, maka harus ada tambahan nun niswah ini, zahabna. Kalau tasrifan fi'il madi nomor 6, kalau ini nomor 3. Tapi kalau fiilnya badahulu, maka ini laki-laki, mau dia pelakunya satu kah, dua kah, tiga orang kah, maka tetap zahaba. Kalau perempuan mau satu kah, dua kah, tiga kah, seribu kah pelakunya, maka tetap fiilnya adalah tasrifan nomor empat, yaitu zahabat yang ada ta'nitsnya. Nah, kalau dalam ilmu nahu, ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Kalau ini namanya fi'il madhi, kalau ini namanya fa'il. Itu berbeda kalau kita berbicara tentang ilmu nahu. Kemudian terus bawahnya, al-kalimatul jadidah, kalimat-kalimat yang baru atau kosa kata yang baru. Nah, al-kalimat itu jamak, Bu. Mufradnya apa? Kalimatun itu jamak. Mufradnya kalimatun. Satu lagi ada jamaknya, kalimun. Kalimatun jamaknya kalimun. Itu jamak taksir ya. Kalimun. Kalau kalimatun jama' mu'annas salim, tambahan alif dan ta. Kosa kata yang baru. Apa ini? Ini salah cetak ini. Bukan do'aifun ya, do'aifun. Nah, itu pian ganti harokatnya. Ya, biasa salah cetak, karena disebabkan oleh manusia juga. Itu do'aifun ya, ainnya harokatnya kasrah. Do'aifun, jamaknya di'afun. Satu lagi adalah du'afa'u ya. Boleh di'afun atau du'afa'u. Do'ifun, oh ya, do'ifun dan do'ifatun. Nah, itu jamaknya sama, di'afun ya. Do'ifun dan do'ifatun jamaknya adalah sama, di'afun. Kemudian ummun jamaknya adalah ummahatun. Abun, abaun. Qawiyun jamaknya akwiya'u ya. Kalau do'ifun lemah, umun ibu, abun abah, kawiyun yang kuat, akuya'u yang kuat-kuat, atau seseorang yang kuat atau laki-laki yang kuat. Alimun, nah bukan alamun Bu ya, kalau alam itu alam semesta ya, Rabbil alamin, nah itu jamaknya. Alam, bukan alam, alim ya, jamaknya adalah ulama'u ya, ulama atau orang yang berilmu. Kemudian pelajaran ke-14. Sebelum masuk ke-14, kita jawab dulu PR yang kemarin. Jadi pian silang dulu apa namanya? Jawaban pian ditukar dengan kawan di Higa. Kita koreksi. Kalau kawan pian salah, maka yang pian yang koreksi dibujurakan. Silakan baca Bu, nomor 1. Pakai mikrofon. Pamanku adalah seorang pedagang yang kecil. Pamanku? Dari ayah. Dari ayah, oh, berarti ammi. Ammi. Ammi tajirun sogirun. Jirun sogi run ya. Soal nomor 2. As-su'alu tsani. Paman-pamanku adalah pedagang-pedagang yang kecil. Oh, dijamakkan ya? Jamaknya, Ustaz. Oh. Berarti a'mami. Paman-pamanku. Nah, pedagangnya juga dijamakkan menjadi tujarun. Kecil ya, sigorun. Nah, tujarun sigorun. Kalau pian menjawab sogiruna, ulun bolehkan, dibenarkan. Sogiruna. Nah. Akmami tujarun sigorun atau sogiruna. Paman-pamanku adalah para pedagang yang kecil. Nomor dua. Siapa bersamamu? Siapa? Mu-nya itu laki-laki perempuan? Ya? Siapa bersamamu wahai Muhammad? Oh, siapa bersamamu wahai Muhammad? Siapa? Berarti man. Ya, ini adalah saudariku. Oh iya. Siapa bersamamu wahai Muhammad? Man ma'aka? Nah. Ya Muhammadu. Yang benar adalah Muhammadu ya, bukan Muhammadun. Karena dia munada dipanggil, dan yang dan orang yang dipanggil adalah satu dan nama, maka Muhammadu bukan Muhammadun. Kemudian dijawab, jawabannya apa tadi? Ini adalah saudariku. Nah, saudari perempuan, berarti ininya harus perempuan. Dijawab, hadihi ukhti, saudariku. Hadihi ukhti. Nah, sampai di sini ada yang benar semua? Ada? Ada, iya. Nomor tiga. Empat. Ah, nomor empat ya. Oh, ini tiga langsung tiga. Nomor empat. Pemuda yang telah keluar itu adalah saudaraku. Pemuda yang telah keluar itu adalah saudaraku. Nah, boleh al-fata alladhi kharaja atau al-fata kharaja bisa. Atau pian balik ada kharajal fata bisa. Pemuda yang telah keluar itu. Ini kemarin pelajaran yang aladhi alati itu, Ustaz. Ya? Emang untuk pelajaran yang aladhi atau alati itu. Oh, memang pelajarannya ya. Itu. Oh ya, udah berarti harus ini. Al-fatal ladhi khoroja. Kan itu, seandainya pian tambah dhalika al-fata, kada apa-apa. Seandainya pian tambah dhalika di awalnya, kada apa-apa. Seandainya. Dhalika al-fata. Kan pemuda yang telah keluar itu. Nah, seandainya pian tambah dalika kada apa-apa. Tetapi tanpa dalika juga tidak mengapa. Al-fatal ladhi. Salah ini. Kok pakai alif lam? Al-ladhi khoroja. Siapa dia? Saudaraku. Al-fatal ladhi khoroja. Coba ulang tadi. Coba pakai mikrofon. Pemuda. Pemuda yang telah keluar itu adalah saudaraku. Oh ya. Al-fatal ladhi kharaja masa akhi ya. Al-fatal ladhi huwa akhi, yang benar huwa, dia adalah saudaraku. Ada enggak yang menulis dia adalah, ada kalimat dianya enggak? Ada yang enggak menulis dia adalah saudaraku? Enggak ada. Seorang pemuda yang telah keluar adalah saudaraku ya. Al-fatal ladhi kharaja akhi, bisa sih akhi. Jadi ini menjadi khobar mubtada ya. Ini mubtada, ini khobarnya. Seorang pemuda yang keluar itu atau dzalikal fatal ladhi atau al-fatal ladhi kharaja akhi. Kalau pian tambah huwa ulun bolehkan. Huwa akhi boleh saja. Al-fatal ladhi kharaja huwa akhi. Ini koma sebenarnya ya. Nah, koma. Al-fatal ladhi kharaja, koma, akhi. Kalau disambung, yang keluar saudaraku, bukan pemudanya. Ya. Kemudian nomor lima. Di mana menulis? Mobil yang bersamamu itu rusak. Mobil yang? Bersamamu itu rusak. Rusak. Rusak itu sudah telah lewat ya di pelajaran pertama itu. Mobil yang bersamamu. As-sayyaratul lati, yang kan? Mobil yang bersamamu ma'aka. Mu ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Maksuratun. Maksurah. As-sayyaratul lati. Nah, karena mu'annath sayyarah jadi allati. Maka maksud, kenapa maksuratun? Karena yang rusak adalah mobil, mobil mu'annas. Adalah yang menjawab selain maksurah. Apa? Mungkin ada pian rusak bahasa yang lain. Ada? Selain maksurah pian jawab apa? Enggak ada. Ini ada yang benar enggak jawabannya ini? Ada, ya. As-sayyaratul lati ma'aka maksuratun nomor 5. Nomor 6. Ini adalah sahabat-sahabatku. Laki-laki perempuan? Laki-laki ya. Nah, sahabat bukan teman ya. Sahabat lebih dekat. Berarti ini haula. Haula'i boleh asdiqo'i atau ashabi boleh juga. Ashab itu sahabat. Sahib mufrad, ashabun jamaknya. I asdiqo'i atau pian jawab ashabi. Atau sahabati, sama sahabat itu jamak. Boleh haula'i asdiqa'i, kan sahabat-sahabatku. Atau ashabi, bukan teman-temanku, bukan zumala'i ya, karena sahabat beda dengan teman. Ada yang benar? Ada. Nomor 7. Siapa para laki-laki itu? Siapa para laki-laki itu atau orang dewasa itu ya? Siapa? Nah, berarti adalah man. Karena dia pertanyaan. Siapa para lelaki itu? Nah, itu isim syarat ya. Berarti apa? Man ula. Man ula ikar i man ula. Man ula ikar rijalu ya. Pakai alif lam. Bukan pakai tanwin. Karena ini dia memerlukan jawaban. Man ula ikar rijalu. Nah, siapa laki-laki itu? Laki-laki itu kan, berarti laki-laki tersebut sudah tertentu kita tunjuk. Makanya dia pakai alif lam. Alif lam ini menunjukkan laki-laki itu sudah tertentu, sudah dikenal. Makanya ada kalimat itu. Laki-laki itu jar, berarti dia sudah tertentu bukan yang lain. Makanya pakai alif, alif lam. Man ula ikar rijalu, siapa laki-laki itu? Ada yang benar? Ada. Nomor 8 ada? Nomor 8. Mufradnya Ustaz, siapa laki-laki itu? Hah? Siapa laki-laki itu? Mufrad dari yang 7 tadi. Oh, mufradnya. Berarti mannya sama itunya zalika. Rojulu, ya, mufrad ya. Man dzalikar rajulu. Rajulu. Nah, man dzalikar rajulu. Kenapa ke sini? Salah ini. Man dzalikar rajulu. Siapa laki-laki itu? Ya, ada lagi? Sudah. Ya udah. Kita sambung. Pelajaran ke-14 ini, ke-14 ya, tentang idhofatul asma ila dhamirai al-mukhatabin wal-mutakallimin, tentang beridhofatnya isim-isim kepada dhamir, yaitu dhamir mukhatab dan dhamir mutakallim. Sedang dulu, membaca dulu. Ya. Jadi pembahasan ini tentang idhofatul asma ila dhamirul mukhatab wal mutakallim. Ini ada benar semua enggak? Ada. Alhamdulillah. Berapa orang yang benar semua? Kada menghitung saking banyaknya lah. Yang salah satu ada? Salah satu? Enggak ada. Ad-darsur rabi'a ya. Rabi'a asyara. Idhafatul asma ila dhamiril mukhatab wal mutakallim. Itu aja. Idhafatul asma ila dhamir mukhatab wal mutakallim. Idhafatul asma, mengidhafatkan atau menyandarkan isim-isim kepada domir mukhatab. Ilal mukhatab maksudnya domir mukhatab ya. Ketinggalan. Ila domiril mukhatab. Ila domiril mukhatabi wal mutakallimi. Idhafatul asma'i ila dhamiril mukhatabi wal mutakallim. Judulnya tentang mengidhafatkan, menyandarkan isim kepada dhamir mukhatab dan dhamir mutakallim. Kemudian apa itu dhamir mukhatab dan apa itu dhamir mutakallim? Kalian bisa tulis. Tulis judulnya dulu. Dhamir mukhatab. Mukhatab artinya apa? Mukhatab lawan bicara, ada di hadapan, itu mukhatab. Nah, berarti dhamirnya apa? Anta, kamu. Nah, ulun menyebutkan anta atau kamu, orangnya ada enggak di hadapan? Ada. Namanya mukhatab. Jadi dhamir mukhatab itu adalah ada 6. Anta, antuma, antum, anti, antuma dan antunna. Anta seorang laki-laki, kamu. Kamu tidur sana. Nah, kamunya ada di hadapan. Itu namanya mukhatab. Dhamir mukhatab ada 6. Anta, antuma, kemudian antum. Ini untuk laki-laki. Ya. Anta seorang laki-laki, antuma untuk 2, antum untuk banyak. Kemudian 3 berikutnya di sini ya. Anti untuk seorang laki-laki, seorang perempuan. Antuma sama 2 orang perempuan. Antunna para perempuan. Kalian para perempuan. Nah. Kalau mutakallim ada 2. Mutakallim artinya apa? Yang berbicara. Dhamir ini dia sebutkan karena dia berbicara untuk dirinya sendiri. Mutakallim dia berbicara untuk dirinya sendiri, yaitu dhamir aku, ulun, saya. Nah, aku itu siapa yang berbicara? Dia sendiri. Dia menyebutkan dhamir aku itu kembali kepada diri sendiri. Itu maksud dari mutakallim. Dia berbicara, dia menunjukkan dhamir itu kembali kepada dirinya sendiri. Ada 2 dhamir, 1 ana, aku, 2 nahnu, kami. Nah, ana dan nahnu. Jadi dhamir mukhatab ada 6. Anta, kamu untuk seorang laki-laki. Antuma, 2 orang laki-laki. Antum, kalian, para laki-laki. Anti, seorang perempuan. Antuma, antuna untuk banyak perempuan. Jadi ulun, bubuhan pian pelajaran ke hari ini. Tetapi lawan bicara ulun bebinian, bubuhan pian. Maka bahasa Arabnya apa? Antunna. Karena lawan bicaranya adalah banyak. Kalau laki-laki, para abah-abah, bubuhan pian hendak kemana? Maka antum. Antum ila aina tadhabun. Nah, dan seterusnya. Ana, mutakallim, dia berbicara yang domir tersebut kembali kepada dia. Saya, kami atau kita. Nahnu, kami atau kita. Nah, bagaimana domir ini yang ada 628 ini kalau dia beridofat dengan isim? Dia menjadi kalimat kedua. Jadi domir ini menjadi kalimat yang kedua. Nah, contoh abahmu, abah bahasa Arabnya abun, kamu seorang laki-laki anta. Salah kalau abun anta mana? Salah. Abun abahmu, anta kamu. Itu salah kalau kita terjemahkan dengan abu anta. Tetapi menjadi apa? Abu ka, abah, abahmu, anta buruk. Ini anti ya, salah. Atau jangan abah deh, rumahmu. Rumah, rumah kamu di mana? Yang ulun tanya seorang laki-laki. Baitun anta lah bahasa Arabnya. Baituka. Nah, anta menjadi ka. Nah, anta menjadi ka kalau dia beridofat dengan baitun dengan isim. Kan baitun disandarkan kepada ka. Dia beridofat dengan domir. Maka menjadi baituka. Salah kalau bait an, bait anta di mana? Baitu anta di mana? Salah. Tetapi menjadi baituka. Kalau yang ditanya dua orang laki-laki, rumah kalian berdua di mana? Nah, maka menjadi baikuma, bukan baitu antuma, tapi menjadi baitukuma. Nah, rumah kalian, anak-anakku, santri-santriku, rumah kalian di mana? Baitukum. Baitukum. Kemudian seorang perempuan lawannya, baituki. Di mana rumahmu wahai Aisyah? Nah, baituki. Kalau dua orang perempuan, baitukuma. Baitukuma. Kalau jamak perempuan, rumah bubuhan pian ibu-ibu di mana gerang? Nah, baitukunna. Bai, bukan baitu antunna, tapi baitukunna. Jadi pembahasannya seputar ini. Ini isim baitun isim disandarkan kepada dhamir mukhatab menjadi baituki ka, baitukuma dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau isim bersandar atau beridofat dengan dhamir ana dan nahnu? Baitun misalnya rumahku. Rumahku di sini. Apakah baitu ana? Maka menjadi apa? Baiti. Baiti jannati. Baiti. Anakku. Ini anakku jarbian, tapi anak pian lakian. Bahasa Arabnya apa? Anakku, ini anakku. Ibni atau waladi. Tinggal ditambah ya sukun. Ibni atau waladi. Mobilku. Ini mobilku. Harganya 2 miliar misalnya. Maka bahasa Arabnya apa? Saya roti. Nah, saya roti. Jadi huruf sebelum ya kasrah. Baiti, ibni, di, saya roti. Huruf sebelumnya adalah kasrah. Bukan saya rotu ana, bait ana, itu salah. Nahnu bagaimana? Ini rumah kami, jarpian. Bukan baitu nahnu, tetapi apa? Baituna. Rumah kami, surga kami. Apa itu bahasa Arabnya? Surga kami? Ya, baituna jannatuna. Baituna. Mobil kami, saya rotuna. Ini anak kami, ibnuna. Bukan ibnu nahnu, tapi ibnuna. Kurang. Ibu ibnuna. Ya. Nah, bukan ibnu nahnu, baitu nahnu, tapi baituna, baiti dan seterusnya. Ya. Nah, itu sekilas tentang pelajaran ke-14. Kembali ke buku Ad-Darsul Rabi'ah Asyara Al-Fityah. Ini percakapan antara Fityah. Fityah artinya apa, Fityah? para pemuda. Mufradnya apa? Ya al-fata atau fatan, artinya pemuda. Jamaknya al-fityatu. Ada percakapan antara fityah para pemuda dengan Hamid, dengan Hamid. Dan juga Mahmud ya, dan juga Yusuf. Ada empat. Al-fityah para pemuda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Hamid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa arti assalamualaikum? Ayo, artinya apa? Jangan-jangan kita, ya? Ini bentuknya doa, assalamualaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Nah, tetapi untuk salam, dia mau dia yang disalami adalah satu orangkah, dua orangkah, laki-lakikah, perempuan, tetap assalamualaikum. Kan kumatnya kalian. Tetapi kalau kita memberi salam kepada seorang anak perempuan, tetap kalimatnya adalah assalamualaikum, bukan diganti assalamualaiki. Paham? Nah, jadi kalau salam yang kita ucapkan kepada orang lain, mau dia perempuan kah, satu kah, dua kah, kakek-kakek kah, nenek-nenek kah, tetap assalamualaikum, domirnya adalah kum. Padahal itu kan banyak untuk laki-laki yang banyak. Dijawab oleh Hamid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga atas kalian keselamatan dan kasih sayang Allah dan keberkahan Allah. Kemudian ahadul fityah, maksudnya apa? Salah satu dari pemuda. Kan para pemuda banyak. Ahadul fityah, salah satu dari pemuda tadi berkata. Nah, ini harokatnya apa, Bu? Kaifa haluka ya ammi. Nah, ini di sini ada haluka. Halun itu isim, ka itu domir, yang mana asalnya adalah anta. Dia bertanya bagaimana keadaanmu wahai pamanku. Kaifa haluka ya ammi? Bagaimana keadaanmu wahai pamanku? Nah, keadaanmu bukan kaifa halu anta, tetapi kaifa haluka ya ammi. Nah, sekarang ulun ganti. Bagaimana keadaanmu wahai paman-pamanku? Ya, kaifa halukum ya a'mami, ya. Kalau ulun ganti, bagaimana keadaanmu wahai acilku? Nah, satu orang. Acil bukan acil-acil ya. Kaifa haluki ya ammati? Kaifa haluki ya ammati, ya. Kalau ulun ganti, misalnya bagaimana keadaan bubuhan pian wahai paman-pamanku? Nah, gimana? Bagaimana keadaan bubuhan pian wahai paman-pamanku? Nah, paman-pamanku. Kaifaha lukum ya a'mami. Amun jamaknya a'mami. Kemudian kata Hamid, ana bi khairin walhamdulillahi. Aku baik-baik saja. Aku dengan kebaikan dan alhamdulillah. Ya, jadi ini termasuk cara mendapatkan pahala kalau tetamu orang kita takuni kiapa habar pian, lalu inya menjawab dengan tahmid, alhamdulillah baik ya. Nah, itu karena sebab kita dia mengucapkan alhamdulillah, itu berpahala bae. Jadi rancak ija menakuni kawan, kiapa habar pian, kiapa habar pian. Karena dengan kita menanya seperti itu, dia menjawab alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaifa halukum, kata Hamid. Nah, kenapa Hamid mengucapkan halukum bukan haluka? Ya, karena dia bertanya kepada fityah para pemuda, berarti banyak. Kaifa halukum, bagaimana keadaan kalian? Kemudian man antum, artinya apa? Siapa kalian? Nah, bubuan pian ini siapa? Kemudian ahaduhum, salah seorang mereka. Ahaduhum, salah seorang mereka, mereka dari fityah tadi. Nahnu abna'ud duktur Musa. Kami adalah anak-anak doktor Musa. Jadi doktor ini bisa doktor S1 atau S3 ya. Bisa dokter atau doktor yang dapat gelar S3, tapi walau alam belum kurang tahu. Kami adalah anak-anak Dr. Musa. Ya, anak-anak Dr. Musa. Kata Hamid, ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban digunakan untuk kata sambutan atau menyambut. Kalau bahasa Banjarnya apa yuk? Silahkanlah. Marhaban. Selamat datang, iya. Oh, selamat datang, silahkan. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang, iya. Abukum shodiqi. Nah, di sini mana idofat dengan domir? Ada dua ya. Abukum, bukan abu antum ya. Abukum dan shodiqi, bukan shodiq ana. Abah kalian itu adalah sahabatku. Oh, abah kalian itu sahabatku, kata si Hamid. Abukum adalah, ayah kalian adalah sahabatku. Kemudian aina ammukum asyaihu Isa. Di mana paman kalian Syekh Isa? Nah, di sini mana yang beridofat? Amun dan kum. Ya. Paman kalian bukan ammu antum, tapi ammukum Syekh Isa. Kemudian salah seorang mereka menjawab huwa maridun. Nah, artinya apa? Dia sakit. Nah, gimana jawabannya kalau ulun ganti, di mana acil kalian hindun? Ya, hiya mari dotun. Hiya mari dotun. Dia sakit. Huwal ana fil mustashfa. Huwal ana, al-ana adalah zorof. Zorof kebanyakannya berharokat fathah, seperti amama di depan, fauqa di atas, tahta di bawah, al-ana sekarang. Zorof adalah isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Sekarang ini waktukah tempatkah? Al-an. Waktu ya. Dia zorof dan dia berharokat fathah. Huwal ana fil mustashfa. Dia sekarang berada di rumah sakit. Nah, kalau ulun ganti, mereka, tapi laki-laki, mereka sekarang di rumah sakit. Nah, bahasa Arabnya apa? Domirnya. Ya, humul ana fil mustashfa. Kemudian Hamid, karena garing, syafahullahu, artinya apa? Ya, semoga Allah menyembuhkannya. Semoga Allah menyembuhkannya. Man hadhihit tiflatul lati ma'akum. Nah, man hadhihit tiflatul lati ma'akum. Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Jadi tiflun anak laki-laki, tiflatun anak perempuan. Makanya ada. Nah, jadi sekolahan TK itu bahasa Arabnya apa, Bu? Jamak dari ini, Bu. Raudatul Atfal. Tiflun jamaknya atfalun. TK atau taman kanak-kanak, Raudatul Atfali ya, Raudatul Atfal itu TK atau apa tadi TK? Taman kanak-kanak ya. Raud Atfal itu mufradnya adalah tiflun. Raudatul Atfal. Ini taman ya, raudhah taman anak-anak. Taman surga, aja raudhatul jannah. Makanya ada bebinian ngarannya raudhatul jannah. Taman surga, masyaallah. Man hadhihi tiflatul lati ma'akum? Siapa anak perempuan ini yang bersama kalian? Nah, ma'a itu zorob ya. Zorob harokatnya fathah. Bersama. Itu zorob itu yang menunjukkan tempat atau waktu. Kalau ma'a ini tempatkah waktukah? Tempat. Bersama kalian. Bukan ma'a antum ya, tapi ma'a ma'akum. Ahaduhum, salah seorang mereka. Ini kepanjangan lah. Berarti kita setengahnya saja. Ahaduhum, salah seorang mereka berkata, hiya ukhtuna. Dia adalah saudari kak kami. Nah, kalau ulun ganti bang, dia adalah saudara kami, bukan saudari. Dia adalah saudara kami. Nah, bahasa Arabnya apa, Bu? Huwa akhuna. Ya. Kalau ulun ganti bang, mereka adalah saudari-saudari kami. Hunna benar. Nah, ukhtun itu jamaknya apa? Ya, hunna akhwa tuna. Hunna akhwa tuna. Di sini ada beridofat. Ukhtun beridofat dengan nahnu, bukan ukhtu nahnu, tetapi ukhtuna. Dia adalah saudari kami. Nah, Hamid masmuha, bukan maismuha. Kenapa, Bu? Karena alifnya alif wa wasol, makanya ada tanda seperti apa tuh bulat itu. Nah, itu tanda berarti dia alif wasol. Masmuha, siapa namanya? Ahaduhum, salah seorang mereka menjawab isna. Kalau di awal kalimat maka dibaca alifnya ismuha Laila, namanya adalah Laila. Cukupan ya sampai di sini ya. Praksanga 11. Setelah ini baru PR. Bikin PR lagi. Harus ada setiap hari. Setiap hari, setiap minggu. Lalu ada yang hendak digawi 11:30. Ya. Ustaz mau tanya, Ustaz. Silakan. Yang judulnya tadi itu? Ya. Kan idhofatul asma'i. Itu kan asma'u itu kan ghurbun sharif. Kalau dia pakai alif lam. Kalau di dalul hijar bagaimana Ustaz? Misalnya minal ula. Iya. Kalau di huruf jadi alif, adanya alif lam di isim yang tidak bertanwin, maka dia menjadi normal. Kalau dimasuki min maka dia kasrah. Minal ulama'i gitu. Iya, minal ulama'i. Fuqara'u, antumul fuqara'u ilallah. Al fuqara kan secara asal dia tanpa tanwin. Fuqara'u. Tetapi kalau dikasih alif lam maka dia menjadi isim biasa yang kalau dimasuki huruf jar maka menjadi kasrah. Contoh minal fuqara'i. Nah, tetapi nama-nama laki-laki kah perempuan kah kalau dia tidak bertanwin atau ghairu munsharif dia tidak boleh dikasih alif lam. Seperti Aisyatu, kada kawa dikasih al Aisyatu. Tolhatu, al at-Tolhatu kada bisa. Nah, jadi kalau nama-nama itu tidak sebagian besar ya, dia tidak bisa dikasih alif lam. Seperti Aisyatu, Al-Aisyatu enggak bisa. Kalau selain itu seperti jama taksir, fakirun fuqara'u kan tanpa tanwin, maka dia boleh dikasih alif lam. Kalau dikasih alif lam, maka dia normal seperti biasa. Contoh idhofatul asma'i. Kalau seandainya ulun tanpa alif lam, maka gimana harokatnya? Idhofatu asma'a. Karena asma'a isim munsharif, isim ghairu munsharif itu jarnya dijarkan dengan harokat fathah. An Aisyata. Padahal an adalah huruf jar. Tetapi isim ghairu munsharif kalau dia jar maka dengan harokat fathah. An Aisyata, an Tolhata, an apalagi Huzaifata dan seterusnya. Ya. Ada lagi? Ya. Ada yang bertanya? Atau bingung apa yang ditanyakan? Latihan ya. Latihan ke-14 langsung praktekkan tentang apa tadi? Idhofat isim kepada domir mukhatab dan mutakallim. Silahkan siapkan buku tulisnya dan pulpennya. As-su'alul awal tarjim ila lughatil arabiyah. Terjemahkan kepada bahasa Arab. Ya. Siapa namaku? Siapa namaku? Ini dia amnesia ya. Siapa namaku? Siapa namaku? Dan namaku Abdullah. Dan namaku Abdullah. Pertanyaan kedua. Masjid itu berarti ada isim isyarat ya. Masjid itu dekat dari rumah kami. Masjid itu dekat dari rumah kami. Masjid itu dekat dari rumah kami. As-su'alu tsalits, yang ketiga. Pelajaran ke-13 tadi apa ya? Oh, tentang isim isyarat yang jauh. Ini adalahnya kalau saya diterjemahkan ya. Ini adalah saudara-saudara kami. Ini adalah saudara-saudara kami. Dan mereka para dokter. Dan mereka berarti domir ya. Dan mereka para dokter. As-su'al rabi, soal yang keempat. Nama ibuku Nama ibuku adalah Maryam. Nama ibuku adalah Maryam. Nama ibuku adalah Maryam. Dan dia seorang pedagang. Dan dia seorang pedagang. As-su'alul khamis, soal kelima. Telah pergi para siswi itu. Jadi fiilnya berdahulu Bu ya. Telah pergi berarti fiilnya berdahulu. Telah pergi para siswi itu. Itunya pakai isim isyarat. Ya Bu ya. Telah pergi para siswi itu. Para siswi pakai alif lam. Ulun sudah lengkap memadahi. Telah pergi itu fiil dan dia letaknya dulu, lebih yang pertama. Telah pergi para siswi itu. Para siswi pakai alif lam, itunya pakai isim isyarat. Telah pergi para siswi itu ke kebun kami atau ke taman kami. Ke taman kami. Taman bahasa Arabnya raudhah. Raudhatun, ini taman. Nah, taman kami apa? Telah pergi para siswi itu ke taman kami. Yang keenam, as-su'alu sadis. Nama-nama kami. Nama-nama berarti dia banyak jamak ya. Nama-nama kami. Ya, tinggal kalian mencari jamak dari isim apa. Nama-nama kami adalahnya jangan diterjemahkan, itu tambahan. Nama-nama kami adalah Muhammad dan Zaid. Muhammad dan Zaid dan Abdurrahman. Abdurrahman itu beridofat ya, maka kalimat kedua harus kasrah. Nama-nama kami adalah Muhammad dan Zaid dan Abdurrahman. Kalimat kedua Ar-Rahman harus kasrah karena dia beridofat. Soal terakhir, Dia adalah seorang siswi. Dia adalah seorang siswi yang kaya. Yang di sini tambahan. Dia bukan allati ya, tetapi setelahnya sifat yang kaya. Nah, kaya itu sifat. Itu sudah lewat kita. Dia adalah seorang siswi yang kaya. Yang kaya. Dan rumahnya besar. Dan rumahnya besar. Dia adalah siswi yang kaya. Yangnya jangan diterjemahkan dengan allati atau alladhi. Tapi itu tambahan ya, karena sifat yang kaya dan rumahnya besar. Sudah cukup. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada. Itu tadi PR ya. Ada 7 ya? Ya, cukup 7. Cukuplah insya Allah 1 minggu mencari jawabannya. Kalau pian misalnya menjawab, maka yang perlu diperhatikan adalah mufradkah, jamakkah, mudzakkarkah, muannatskah. Dhamirnya bagaimana antara mudzakkar dan muannats? Mufrad dan jamak itu yang diperhatikan, ya. Harus sesuai jamaknya, jamak juga. Kemudian isim syaratnya, kemudian tadi cara menggabungkan atau mengidofatkan isim dengan domir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.